Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين وأتباع التابعين ومن اتبع هداه إلى يوم الدين أما بعد. Fa inna asdaqal hadith kitabullah wa khairal huda huda nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa sharral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral ikhwan rahimani wa rahimakumullah, tidak ada kata bosan untuk kita selalu mengingatkan agar bersyukur untuk segala nikmat dan karunia yang diberikan oleh Allah kepada kita semuanya, baik itu nikmat yang kita rasakan, yang kita ketahui, ataupun nikmat yang mungkin kita tidak mengetahuinya. Semua itu semata-mata datangnya hanya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua itu hanya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun kita sebagai makhluk sama sekali tidak memiliki daya, sama sekali tidak memiliki kekuatan untuk mendapatkan nikmat tersebut, namun semata-mata itu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ma bikum min ni'matin fa minallah, dan tidaklah satu nikmat yang kalian rasakan, satu nikmat yang ada pada diri kalian, yang kalian dapatkan, melainkan itu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita mensyukurinya, kita mengingat dan mengakui bahwasanya itu semua merupakan pemberian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang terpenting dalam hal ini adalah bagaimana bisa kita menjadikan nikmat yang kita rasakan ini sebagai wasilah, sebagai perantara, sebagai media untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana yang dijelaskan oleh para ulama, wa ma yani kullu ni'matin la tuqarribuka minallahi fahiya baliyah. Kullu ni'matin la tuqarribuka minallah fahiya baliyah. Seluruh kenikmatan yang kita rasakan, baik nikmat yang kecil atau nikmat yang besar, yang nikmat tersebut tidak menjadikan kita dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka nikmat tersebut hakikatnya merupakan bencana untuk kita. Apa yang kita rasakan? Nikmat penglihatan, kita bisa melihat. Namun apabila penglihatan ini kita tidak menggunakannya untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk kebaikan, maka sesungguhnya nikmat penglihatan tersebut merupakan bencana untuk kita nanti. Nikmat kita bisa berbicara sehingga kita bisa mengungkapkan apa yang ada di dalam hati kita dengan suara yang kemudian didengar oleh orang lain dan difahami, itu merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana bisa kita bayangkan sebagian hamba Allah Subhanahu wa taala yang diberi cobaan tidak bisa berbicara, bisu untuk mengungkapkan apa yang ada di dalam hatinya yang hendak dia ucapkan, dia tidak mampu untuk bersuara sehingga orang-orang lain pun cukup sulit untuk memahami apa yang dia maksudkan dari gerakan-gerakannya. Sehingga berbicara, suara itu merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Namun apabila nikmat tersebut, dalam hal ini suara yang kita miliki ini, yang tidak menjadikan kita dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu akan menjadi bencana bagi kita dan seluruh nikmat yang kita rasakan. Akan menjadi bencana, akan dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekecil apapun kenikmatan yang kita rasakan akan dimintai pertanggungjawabannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tsumma latus'alunna yauma idzin 'anil na'im. Kemudian di hari esok, di hari kiamat, betul-betul kalian akan dimintai, akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala tentang nikmat-nikmat yang didapatkan. Oleh sebab itulah tidak ada kata bosan bagi kita untuk selalu memberikan nasihat, saling menasihati antara kita untuk selalu bersyukur, berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan sekian banyak karunia yang mungkin yang mustahil bagi kita untuk dapat menghitungnya. Dan terlebih lagi adalah nikmat yang paling besar, nikmat yang tidak ada yang bisa menyamai kedudukannya, yaitu nikmat Islam, nikmat hidayah atau taufik. Kita memeluk agama Islam ini merupakan nikmat yang tidak ada yang bisa menandingi kedudukannya. Karena dengan Islam, dengan kita memeluk agama Islam, maka kita akan dapat mengumpulkan sekian banyak pahala yang akan kita bawa nanti di hari kiamat. Kebaikan-kebaikan yang kita lakukan, perbuatan-perbuatan yang bajik yang kita lakukan, itu akan bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala ketika kita memeluk agama Islam. Namun ketika seseorang hamba yang tidak memeluk Islam, alias dia kafir, sebesar apapun kebaikan yang dia lakukan, maka sama sekali tidak akan bernilai pahala sedikit pun di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa ma mana'ahum an tuqbala minhum nafaqatuhum illa annahum kafaru billahi wa birasulih. Tidak ada yang menghalangi untuk menerima sedekah-sedekah mereka kecuali karena mereka masih kafir kepada Allah dan Rasulnya. Meskipun sebesar apapun bantuan yang diberikan, sebesar apapun kebaikan yang dilakukan, namun tatkala orang tersebut masih kafir kepada Allah dan Rasulnya, sama sekali tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sama sekali tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dengan seseorang masuk Islam ini sudah memiliki modal yang sangat besar. Oleh sebab itu Islam merupakan nikmat yang paling besar yang tidak ada yang bisa menandinginya. Belum lagi tatkala seseorang yang meninggal dunia di atas Islam, meskipun mungkin dalam kehidupannya penuh dengan dosa-dosa, penuh dengan kemaksiatan, penuh dengan pelanggaran-pelanggaran syariat yang dia lakukan semasa hidupnya, namun perbuatan dosa tersebut tidak sampai menggugurkan Islam pada dirinya, lalu kemudian dia mati di atas Islam meskipun membawa dosa yang banyak, maka di hari kiamat maka dia mendapatkan peluang-peluang yang baik. Bisa jadi perbuatan dosa tersebut diampuni seluruhnya oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu dia pun dia masukkan ke dalam surga. Paling minimalnya, walaupun seandainya dia dimasukkan ke dalam neraka dan dia disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala, toh penghujungnya pun dia pasti akan masuk ke dalam surga karena masih membawa Islam pada saat dia meninggal dunia. Namun hal tersebut tidak bagi orang-orang kafir, tidak bagi orang-orang yang mereka kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebesar apapun kebaikan, sebesar apapun bantuan yang diberikan, namun tatkala dia meninggal dunia di atas kekufuran, maka tempatnya tidak ada lain kecuali neraka selama-lamanya dan tidak akan pernah keluar. Siapa yang paling baik perbuatannya terhadap Islam dibanding paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Abu Talib? Pembelaannya terhadap Islam, pengorbanannya terhadap Islam pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam begitu besar. Pengaruhnya terhadap Islam itu begitu besar. Dampak baiknya terhadap Islam pada zaman Rasul begitu besar, sehingga Islam, kaum muslimin pada zaman Rasulullah itu merasa aman dengan pembelaan dari Abu Talib. Orang yang disegani, orang yang ditakuti, tidak akan ada yang berani mengganggu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selama di hadapannya itu ada Abu Talib. Sehingga itu merupakan kesempatan orang-orang sudah mulai masuk Islam. Kesempatan keamanan yang digunakan oleh Rasulullah untuk berdakwah, mendapatkan perlindungan. Namun ternyata Abu Talib pada saat dia sakaratul maut, di sampingnya ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan di sampingnya ada tokoh orang kafir, orang musyrik. Rasulullah berupaya menasihati kepada pamannya untuk mengucapkan la ilaha illallah kalimatan uhajjulaka biha indallah, kata Rasul. Wahai pamanku, ya ammi, qul la ilaha illallah. Wahai pamanku, ucapkan la ilaha illallah, suatu kalimat yang aku akan berhujjah dengan kalimat tersebut di sisi Allah untuk memberikan bantuan syafaat kepadamu yang bisa membebaskan engkau dari neraka. Ketika Rasulullah mengucapkan demikian, syubhat dilontarkan oleh Abu Jahal. Ya Abu Talib, atarghabu millata an illati Abdul Muttalib? Wahai Abu Talib, apakah kamu tidak senang? Apakah kamu membenci agamanya Abdul Muttalib, agama nenek moyangmu? Rasulullah terus mengulang sampai kemudian Abu Talib pun meninggal, mati di atas kekufuran, mati dengan membawa agama nenek moyang, agama kesyirikan, menyembah berhala. Ternyata umurnya, usianya ditutup dengan kekufuran. Tidak ada tempat lain. Meskipun pengorbanannya terhadap Islam besar, meskipun bantuannya terhadap Rasulullah dan para sahabat terhadap Islam sangat besar, namun tatkala dia mati di atas kekufuran, semua itu tidak memiliki arti. Tetap tempatnya dia pun di dalam neraka, khalidina fiha abada, kekal di dalam neraka selama-lamanya. Hanya saja Abu Talib mendapatkan kekhususan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu beliau mendapatkan siksaan neraka yang paling ringan, yaitu diletakkan di bawah kakinya kerikil dari api neraka yang menjadikan otaknya itu mendidih. Siksaan yang paling ringan di dalam neraka. Na'udzubillah. Maka ma'asyiral muslimin yang semoga dirahmati Allah, syukuri walhamdulillah, jaga Islam yang ada pada diri kita. Hati-hati. Apalagi pada zaman kita sekarang ini, musuh-musuh kita dari kalangan orang-orang kafir, atau musuh-musuh kita yang peribahasanya musuh dalam selimut, mengatasnamakan dirinya muslim namun berupaya untuk memasukkan, menjejalkan kepada pemuda-pemuda Islam pemikiran-pemikiran yang kufur. Hati-hati. Ini wajib bagi kita untuk mewaspadai agar kemudian Islam kita terjaga. Dan untuk menjaga tersebut, untuk menjaga diri kita, setelah perlindungan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang lain untuk menjaga Islam dari kita adalah dengan belajar agama Islam, menghadiri majelis-majelis ilmu, mendengarkan mau'idhah-mau'idhah, nasihat-nasihat, wejangan-wejangan. Semua itu untuk memberikan nutrisi kepada iman dan takwa kita agar terjaga. Iman kita akan semakin subur, Islam kita akan semakin kokoh dan semakin kuat akarnya dengan siraman-siraman ilmu syariat Islam yang tentunya berdasarkan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wa Ala Alihi Wasallam. Oleh sebab itu, masyarul muslimin yang semoga dirahmati Allah, kembali lagi, tidak ada kata bosan untuk kita. Dan bagi yang mendengarkan pun jangan sampai merasa bosan. Tiap kali ada pertemuan, nasihatnya syukur, bersyukur, bersyukur. Karena kalau kita jauh memandang, jauh memperhatikan terhadap nikmat-nikmat ini, maka memang kita sangat-sangat butuh untuk selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasa syukur yang kita sampaikan, rasa syukur yang kita lakukan, amalkan, itu tidak sebanding dengan kenikmatan yang diberikan oleh Allah. Kenikmatan yang diberikan oleh Allah itu tidak berhenti, mulai dari terbitnya matahari sampai terbenamnya, terbit lagi. Kenikmatan selalu mengalir, unlimited, tidak ada kata batasnya. Sehingga kalau masing-masing nikmat itu harus dalam artian kita balas dengan satu syukur, satu nikmat dengan satu syukur, kita tidak akan mampu. Kita tidak akan mampu. Memang Allah Subhanahu wa taala ucapkan alhamdulillah, sampaikan kepada yang lain, namun yang paling terpenting dalam hal ini adalah bagaimana kita bisa memanfaatkan nikmat-nikmat tersebut untuk ketaatan, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang paling penting, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Naam. Ayuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah di kesempatan kita malam hari ini kita akan melanjutkan kajian rutin kita membaca kitab Umdatul Ahkam karya Al-Imam Abu Muhammad Abdul Ghani bin Abdul Wahid bin Ali bin Surur Al-Maqdisi thumma Dimasqi rahimahullahu taala. Pada pertemuan sebelumnya kita telah menyelesaikan bab yang terkait dengan adab-adab buang hajat. Maka insyaallah di kesempatan kita malam hari ini kita memasuki, masih dalam kitab Thaharah namun bab baru. Langsung saja kita baca. Qala al-muallifu al-imam al-allamah al-hafidh Abdul Ghani bin Abdul Wahid al-Maqdisi ad-Dimasqi rahimahullahu ta'ala babus siwak. Bab siwak. Siwak, ini kata siwak itu sendiri mungkin suatu kata yang sudah tidak asing lagi bagi kita semuanya. Ya, ini suatu perbuatan membersihkan gigi dan sekitarnya dengan menggunakan akar dari pohon yang disebut dengan pohon arok. Pohon arok, kalau di wilayah kita tidak ada ya. Nah, namun dari daerah wilayah Timur Tengah, terkhusus lagi daerah Yaman, itu banyak pohon arok ini menjadi tumbuhan liar. Nah nanti di situ akarnya diambil lalu kemudian digunakan untuk bersiwak. Untuk bersiwak. Nah, bersiwak ini dikaji oleh para ulama, disebutkan dalam kitab-kitab fiqih, karena memang cukup banyak hadis yang menjelaskan tentang permasalahan siwak ini. Belum lagi apabila siwak atau bersiwak ini dikaitkan dengan kebersihan, dikaitkan dengan kebersihan, maka tidak diragukan lagi bahwasanya bersiwak itu merupakan ibadah. Bahkan termasuk dari nilai-nilai keimanan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan at-tuhuru syatrul iman. Kebersihan itu merupakan bagian dari keimanan. Sehingga segala bentuk, segala perbuatan yang kita gunakan untuk membersihkan tubuh kita atau membersihkan lingkungan kita itu merupakan dari bagian keimanan. Menyapu lantai, membersihkan rumah, mencuci pakaian, mandi, menggosok badan dengan sabun. Nah, termasuk pula adalah bersiwak, membersihkan gigi. Ini merupakan bentuk-bentuk dari kebersihan yang Islam itu menganjurkan untuk melakukannya dan menjaga kebersihan tersebut. Oleh sebab itulah tidak diragukan lagi bahwasannya bersiwak itu adalah termasuk dari ibadah. Termasuk dari ibadah. Para ulama mereka sepakat bahwasannya bersiwak yang paling afdol itu menggunakan akar dari pohon arok yang kita sebutkan tadi. Dan ini para ulama memberikan tanbih, ingat bahwasannya siwak itu dari akar pohon arok. Terkadang di sebagian negara yang tidak memahami hal ini akan tertipu karena adanya oknum-oknum yang memanfaatkan ketidaktahuan manusia, kaum muslimin terkait dengan siwak seperti apa bentuknya, akhirnya mereka menjual sembarangan. Akar yang mungkin serupa dengan pohon arok dijual. Bahkan yang terjadi terkadang, yang semestinya siwak itu terbuat dari akar pohon arok, ini bukan akarnya yang dibuat dijual, tapi rantingnya. Nah, rantingnya yang dijual. Oleh sebab itu bagi mereka yang hendak membeli yakni akar siwak ini untuk berhati-hati. Untuk berhati-hati diperhatikan. Nah, atau mungkin beli yang betul-betul mereknya itu bisa di ya rekomendasikan. Nah, kadang itu kan ada yang jual siwak yang kering itu bukan per biji, per bongkok. Satu ikat gini jual berapa real. Nah, ya kita tidak bisa memastikan dia itu penipu lah. Namun namanya manusia kadang memanfaatkan yang demikian untuk penipuan. Memang luarnya bisa jadi itu akar pohon arok, mungkin dalamnya akar pohon akasia aja sampai. Hati-hati. Mendingan beli satu, itu satu mungkin kalau kita pakai itu sebulan dah habis, orang gak dimakan ya kan. Nah, mendingan beli satu yang memiliki brand yang bagus, merek yang bagus, kita pun merasa aman. Nah, kenapa demikian ma'asyiral ikhwah? Karena kualitasnya pun berbeda. Kalau memang itu dari pohon arok asli yang juga dipakai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini memiliki yakni pengaruh asar terhadap gigi gusi itu tidak seperti sembarangan kayu. Kalau akar dari pohon arok itu sudah terbukti menguatkan gigi, menguatkan gusi. Nah, sebagaimana yang dialami oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada ghazwah Uhud, perang Uhud, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pipinya kena tombak atau kena panah ya kan, sampai menjadikan gigi gerahamnya atau gigi serinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu, ingat, patah, bukan tercabut. Patah. Kalau kita kejaduk jendela saja langsung rontok sampai akar-akarnya, ya kan? Kalau Rasulullah itu patah giginya, bukan istilah akar dari gigi tersebut masih menancap di gusi. Pengaruh dari akar siwak tersebut. Tapi kalau pakai siwak-siwak palsu, hati-hati. Nah, enggak sampai berbenturan, bisa jadi dengan sebab siwak yang palsu tersebut akan memberikan dampak yang tidak baik terhadap gigi dan gusi. Lebih dikhawatirkan lagi akan menimbulkan penyakit-penyakit. Nah, sehingga perlu berhati-hati ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Nah, kembali kita sebutkan tadi bahwasanya para ulama sepakat bahwasanya siwak yang paling afdal itu menggunakan akar dari pohon arok. Nah, sekarang yang menjadi pertanyaan, apakah sikat gigi dengan menggunakan pasta juga termasuk dari kategori bersiwak? Nah, ini terjadi khilaf memang di antara para ulama. Mereka sepakat bahwasanya siwak bersiwak dengan akar dari pohon arok itu merupakan siwak yang afdol, karena itulah yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu apakah menggosok gigi atau sikat gigi dengan menggunakan pasta gigi itu juga bisa dinamakan dengan bersiwak? Nah, ini semua kembali kepada istilah siwak. Apa yang dimaksudkan siwak itu? Apakah yang dimaksudkan siwak itu adalah benda, ataukah lafaz siwak itu yang dimaksudkan adalah al-fi'l, perbuatan, yakni tasawuk? Kalau yang dimaksud siwak itu adalah benda, kalau yang dimaksud siwak itu adalah benda, maka tidak diragukan lagi bahwasanya siwak itu harus dari akar dari pohon arok. Adapun menggosok gigi dengan pasta gigi, meskipun itu perkaranya afdol, yakni dalam afukan afdolnya dianjurkan, baik, namun tidak bisa dikatakan dengan siwak. Tidak bisa dikatakan dia bersiwak. Kalau lafaz siwak itu maknanya adalah benda. Namun kalau siwak itu juga bisa dimaknakan dengan pekerjaan, perbuatan, tasawuk, menggosok, yakni menggosok gigi. Nah, kalau lafaz siwak itu dimaknakan dengan menggosok gigi, maka meskipun kita menggosok gigi dengan menggunakan pasta gigi, maka masih dikatakan bersiwak. Kenapa? Karena siwak itu maknanya menggosok, menggosok gigi. Nah, meskipun demikian, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, bahwasanya tetap bersiwak itu yang afdol menggunakan akar dari pohon arok. Dan menggosok gigi dengan menggunakan pasta itu juga dianjurkan. Kenapa? Karena menggosok gigi dengan menggunakan pasta itu merupakan bentuk dari kebersihan yang sangat dianjurkan di dalam syariat Islam. Nah, demikian ma'asyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah yang dijelaskan oleh para ulama. Dan perlu pula bagi kita untuk mengetahui bahwasannya bersiwak ini, ketika seseorang bersiwak dengan menggunakan akar dari pohon arok, ini juga harus diperhatikan niatnya. Karena ini merupakan bentuk ibadah, bukan hanya sekedar yakni kegiatan rutinitas seseorang, namun ibadah. Seseorang itu akan mendapatkan pahala dengannya. Oleh sebab itu harus diperhatikan niatnya, sehingga dia ketika bersiwak itu tidak sekedar hanya sekedar menggosok gigi saja, tidak hanya sekedar meniatkan untuk membersihkan gigi dan sekitarnya lah, tapi dia meniatkan ketika dia bersiwak ini untuk mendapatkan pahala. Orang yang sikat gigi dengan menggunakan pasta juga demikian. Di samping dia meniatkan ketika dia menggosok gigi dengan menggunakan pasta untuk membersihkan gigi dan sekitarnya, maka dia juga harus meniatkan bahwasanya ini merupakan bentuk kebersihan saya dan ini merupakan ibadah, mudah-mudahan mendapatkan ajr, pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apa yang kita lakukan tersebut tidak hanya sekedar kegiatan rutinitas kita saja tanpa memiliki pahala karena tidak memiliki niat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan terkait dengan siwak, mataharatun lil fam wa mardatun lirabb. Bahwasanya bersiwak itu untuk membersihkan mulut, gigi dan sekitarnya, wa mardhatun lirabb, dan siwak itu akan mendatangkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Akan mendatangkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Menunjukkan apa? Bahwasannya bersiwak itu adalah ibadah. Allah menyukainya, Allah meridhoinya. Nah, kalau sudah ibadah berarti harus disertai dengan niat. Nah, bukan hanya sekedar ada kebiasaan rutinitas kita lah. Namun harus disertai dengan niat yang baik untuk mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Nah. Di sini dijelaskan dalam kitab Taisirul Alam menukilkan makna siwak yang dinukil dari kitab Lisanul Arab ayat jilid yang ke-6 halaman yang ke-438. As-siwak bikasri sin ismun lil audi alladhi yutasawwaku bihi. As-siwak dengan mengkasrah huruf sin, as-siwak bukan as-sawak ya, as-siwak adalah nama untuk yakni kayu atau akar yang digunakan untuk bersiwak, untuk menggosok gigi. Walil fi'li alladhi huwa dalkul asnan bil audi au nahwih. Nah, ini jelaskan. Bersiwak itu juga adalah perbuatan yaitu menggosok gigi dengan menggunakan akar dari pohon arok tadi atau dengan menggunakan yang lainnya. Nah, ini apabila dimaknakan siwak itu adalah al-fi'il, perbuatan menggosok gigi. Kalau siwak itu dengan makna menggosok gigi, maka menggosok gigi dengan menggunakan pasta gigi itu termasuk dari siwak. Nah, namun kalau siwak itu dengan makna akar dari pohon arok, maka bersiwak itu khusus dengan akar tersebut. Menggosok gigi dengan pasta meskipun itu dianjurkan, namun tidak bisa dikatakan dia bersiwak. Jadi seperti ini, kalau dengan makna siwak itu perbuatan, berarti orang yang menggosok gigi dengan pasta kita katakan dia bersiwak dengan pasta gigi, dia bersiwak dengan menggunakan akar dari pohon arok. Meskipun dia menggosok gigi dengan pasta, dia dikatakan bersiwak kalau siwak itu maknanya adalah perbuatan menggosok. Namun kalau siwak itu dimaknakan dengan benda yaitu akar dari pohon arok, maka dikatakan orang yang bersiwak dengan akar pohon arok dia bersiwak. Namun kalau orang yang menggosok giginya dengan pasta, tidak kita katakan dia bersiwak, namun dia dikatakan menggosok gigi dengan pasta. Nah, demikian yang dijelaskan dalam Lisanul Arab. Nah, di sini ada lanjutan, litudhibas sufratal wal ausakh wal yutahhiral fam wa yahsulus thawab. Untuk menghilangkan kekuningan, yakni kotoran pada gigi, wal yutahhiral fam, dan untuk membersihkan mulut, wa yahsulus thawab, dan mendapatkan pahala. Nah, ini berarti apa? Bersiwak itu dengan dua tujuan. Dengan tujuan untuk membersihkan mulut dan untuk mendapatkan pahala. Nah, sehingga jangan kita jadikan itu hanya sekedar rutinitas kita. Jangan kita jadikan rutinitas. Nah. Ada beberapa tempat yang seseorang itu dianjurkan untuk bersiwak. Namun nanti insya Allah sebahagian tempat-tempat tersebut akan dijelaskan di dalam hadis-hadis Umdatul Ahkam. Dan sebagian mungkin nanti kita akan merujuk pada kitab-kitab yang lainnya. Namun karena waktu mepet ya ikhwan ya, sebentar lagi masuk sholat isya, sehingga mungkin kita cukupkan sampai sini dulu. Dan insya Allah pada pertemuan yang berikutnya baru kita akan masuk ke hadis yang ke-17 atau hadis yang pertama dari bab siwak ini. Wallahu ta'ala alam bisawab. Mungkin sampai sini dulu ikhwan yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan memberikan manfaat untuk kita semuanya. Ataupun benarnya itu semata-mata dari Allah, dan kalau ada salahnya itu dari saya pribadi dan dari syaitan.